Siap. Ayo monggo. Beliau Abah Maulana, bener ya Mas Bram ya? Selamat malam. Terima kasih banyak. Aku dulu di tengah. Oh, oke. Ceritane wayang Jawi Jo arane Negoro Ramayana gawe keke jawan karo jawan nyolong sinta morot moncat ancet karo Negoro Ngastina Hanoman cancut dumandang Aleng kau es dati awu. Sampean sing takon, sampean sing takon. Nek aku sing takon kok sajae ora pantes. Sampean sing takon, masalah iki. Apa iku mau? Apa ba? Sama takon. Bo apa ko? Loh, bo apa ko? Ko. Bo apa ko? Bokong apa kok? Bong? Bokong. Gak oleh Mas Otik, mending ngono Mas Otik. Berarti kobong Mas Otik, kobong. Iya, kobong. Sawerane kobong. Kobong Mas Otik wake. Kobong. Kobong kabeh. Jroning praja. Jroning praja. Praja. Oh, keponakan sapa? Atau sampe nyamperin.